bagian biar kita bisa goyang bareng-bareng lagi ya. Udah siap goyang kembali Krembong. Spesial untuk Krembong Sidoarjo Jawa Timur untuk panjenengan semuanya yang terbaik dari New Morata. Kita hadirkan untuk panjenengan semuanya. Ada siapa dia? Anjar Agustin New Morata. Selamat ulang tahun New Morata. Coba tangannya di atas semuanya, tangannya di atas semuanya. Kita lompat bareng-bareng. Sici Lorata. Coba, ini loh, sekarang saya nyonteng ini loh. Ayo, Pak! mundur yuk maju kabeh iki lho lapo coba mundur. Ayo wes siap. Siap. Wes siap. Ayo Mas Nono, rodok-rodok wedok ini lho, rodok ini lho, rodok ini lho. Siji, terus lalu coba kabeh. Sekali warung sama Nyumonata, hujan tidak jadi penghalang. Heh, rela demi cinta, tenang semuanya.